Masya Allah. Ada seorang muslim mencuri rokok punya orang kafir. Ini salahnya dua sisi. Yang pertama, kesalahan dalam bentuk mencuri. Yang kedua, salahnya mencuri apa kok? Baik. Yang dicuri kok barang haram dalam pandangan Islam. Allahul musta'an. Maka dia bertaubat, jangan lagi mencuri apapun, baik hartanya orang kafir apalagi hartanya kaum muslimin. Gitu ya. Masalahnya Ustaz, yang dia curi itu rokoknya sampai ratusan juta nilainya. Itu bukan namanya mencuri, itu punya ngerampok. Allah Ustaz, dikembalikan. Itu haknya mereka. Terkait dengan rokoknya bukan tugasnya itu. Antum bertanggung jawab untuk mengembalikan hartanya orang kafir tadi. Taubat dari tindakan pencuriannya. Terkait dengan masalah rokoknya dijual sama mereka, kembalikan, itu bukan tanggung jawabnya itu. Jangan diulangi. Orang mencuri itu salah ya. Ini rokok lagi. Dijelaskan tadi salah satu kriteria selektif mengambil ilmu adalah terkait dengan akhlak seorang guru. Apakah dibenarkan menahan diri tidak duduk di majelisnya meskipun beliau di atas akidah dan manhaj yang benar, jika didapati memiliki akhlak yang jelek dalam hubungan sosial? Yang tahu antum pribadi atau pada masyhur dengan kejelekannya? Saya punya soal. Kalau keburukan akhlaknya dai tadi masyhur di kalangan para ikhwah, dikenal orang kafir, akhlak dia. Nah, enggak cuma antum, semua diminta untuk menahan diri, jangan mengambil ilmu daripada. Ini biasanya di sejak dalam upaya munasohah para ustadz yang lainnya mesti memasyhur. Nah gitu ya, mesti dari upaya menasihati, teguh dan segala macamnya. Malah dia masih ngeyel, ya sudah, jangan ambil ilmu daripadanya. Bukan karena dia seorang hizbi mubtadi, tapi karena seorang yang akhlaknya kurang buruk. Ini kalau dikatakan masyhur, biasanya sudah muncul banyak kles. Ya, sudah banyak masyakil, banyak muskilah, banyak masalah gitu. Sudah banyak majelis nasihat dan segala macam. Masyhur. Ketika dia masih tetap seperti itu, jangan ambil ilmu daripadanya. Tapi kalau cuma antum yang tahu mendapati ngonangi ya orang sini ya. Apa ya? Ngonangi. Konangan. Iya, konangan. Konangan itu dianya konangan. Kalau ngonangi itu antum yang ngonangi dia. Konangan gitu ya. Konangan kepergok antum dia buruk akhlaknya dia dan bukan Muhammad. Maka tugasnya antum menasihati. Dan langsung kemudian, ini tuh Ustadz. Terus, ngomong-ngomong lagi. Dia pribadi. Ini justru akan memunculkan suobohnya ikhwan-ikhwan yang lain. Mana ya akhulan, benar-benar kelihatan. Lama enggak tak libu mana ini. Sakit enggak, safar enggak. Ketemu. Antum bagaimana akhir? Ada di rumah? Itu enggak tak libu. Ngapain tak libu seorang kayak gitu. Sakit, ada apa ya? Orang malah curiga, kenapa? Kamu toh yang tahu. Maka kalau demikian keadaannya, antum punya kewajiban untuk menasihati dai tadi. Paham ya? Yang dibahas tadi adalah seseorang yang secara akhlakiah ada dianya dikenal buruk. Masyhur kan para ikhwan sekalian. Umumnya dari proses menasihati segala macamnya atau jalsa sana, jalsa sini, komplain sana, komplain sini, ikhwan yang lapor, senang lapor sini. Jadi upaya kita senang berubah, ternyata dia gak mau berubah, ya sudah. Afwan, antum jangan talim sama dia. Yang antum pahami, dilarang talim sama dia itu bukan karena hizbiyahnya, bukan karena tibahnya, tapi karena akhlaknya. Sikapi dia sebagai rasul misalnya, tapi waspadai sisi akhlaknya dia. Jangan mengatakan hizbi, hati-hati, itu kezaliman. Barakallahu fikum. Apa hukumnya kebut-kebutan motor, Ustaz? Mubah, haram ataukah halal? Masya Allah. Awalnya mubah, ujungnya halal, tengah-tengahnya haram. Mubah atau haram atau halal? Mau nyari awal sama akhirnya. Ya tidak boleh. Ini satu sisi membahayakan diri sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Yang kedua, jelas menyalahi aturan pemerintah. Cimatan membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, dan menyalahi aturan pemerintah. Ya jangan, apalagi dia seorang salafi. Wah, tidak cocok belas. Apalagi seorang ustaz. Ya, cocok belas. Bedakan antara ngebut dengan kebut-kebutan. Ada bedanya, Irwan? Ada kan? Ada. Nek ngebut, itu nek motornya kenceng. Itu ada kondisi di mana diperlukan. Ngebut, belum tentu kebut-kebutan. Ya kan? Kosong, sepi, mesti berkencang. Dalam batas yang normal, ada masalah. Tapi kalau kebut-kebutan, itu sudah jelek konotasinya. Nah, dimanakan pembalap liar. Atau membahayakan. Jalan ramai gitu. Lalu kebut-kebutan. Gak ada adab, gak ada akhlak, gak ada norma. Atau balapan liar. Nah, itu namanya kebut-kebutan. Tapi kalau ngebut, itu ada kalanya diperlukan. Bedakan ya. Dibedakan. Barakallahu. Nah itu, nah pas ustadznya itu yang punya kebiasaan seperti ini, senang kebut-kebutan. Ustadznya punya moge, motor gede, senang kebut-kebutan begitu ya Pak. Dia apa ini? Dia apa gak ilmu dari Pak tadi ya? Hah? Jawabannya, ya dinasihati dia. Sampaikan pada Ustaz, ini termasuk khawarijul muru'ah Ustaz, menjatuhkan kehormatan sebagai seorang Ustaz. Tidaklah ya, menyalahi adab, menyalahi akhlak. Lain Ustaz, antum ngebut, karena kondisinya memang sepi dan segera, tidak ada masalah. Tapi yang ini bukan semata-mata kebut Ustaz, tapi kebut-kebutan Ustaz. Nah, apa ini Ustaz? Nasihat. Kalau dia seorang salafi akan menerima nasihat. Dan bahkan kalau dia seorang salafi tidak bakal kebut-kebutan. Dia punya akhlak, dia punya adab. Apakah semua kriteria da'i yang layak diambil ilmunya yang disebutkan tadi berarti harus orang yang maksum dari segala dosa dan salah? Yunda. Ya jangan begitu pemahamannya. Dia manusia biasa, banyak salah dan khilafnya. Tetapi dia tidak masyhur dengan dosa tadi. Namanya masih dosa ya Pak. Dia manusia biasa berdosa. Tapi dia dosa istighfar taubat. Dosa sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Itu apa beristighfar kepada Allah. Bukannya maksum. Yang dibahas yang masyhur, yang dikenal. Jika saya menggunakan bahasa yang lebih ubalah, yang masyhur dikenal kefasikannya, orang yang fasik, ahli maksiat, itu masyhur, semua orang tahu. Bukan berarti dia mak, bukan berarti dia maksud. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, jangan sampai meyakini kemaksuman para ustaz. Ini rafidhah syiar rafidhah ya. Lihat, jangan sampai meyakini kemaksuman para dai. Lihat, mereka manusia biasa. Oh, ini. Urusannya kayak urusan

apakah seorang ikhwah sudah ikut ngaji sejak lama, tapi dia membiarkan istrinya tidak menggunakan cadar, apakah boleh menghadiri majelis taklim yang dia isi? Berarti itu bukan ikhwah ini, Ustaz. Nah, ini enggak bisa langsung dikarenakan pembahasan masalah cadar. Khilaf para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahabbah. Ada yang mengatakan wah, kafir sih, enggak bisa. Tapi antum bisa memberikan masukan kepada sang ustaz tadi. Empat mata lain ke rumahnya, Pak Ustaz. Masa-masa fitnah Ustaz, boleh kita antum ditokohkan di sini, menyampaikan ilmu di sini, ala kumikum tolong. Istrinya antum itu dibungkus. Tolong Ustaz. Ini ya babnya secara keafdolan. Mungkin dia berpendapat yang saya rojikan sunnah. Mungkin. Kita gak bisa macam-macam. Mengkhilafnya para ulama ya. Mau apa lagi? Cuman dikasih masukan. Pertimbangan maslahat dan mabokot. Ini dia seorang ustaz khawatir nanti kalau istrinya seperti itu diikuti sama umat yang lainnya, nanti malah bikin fitnah lagi. Mungkin dengan syarat demikian, tapi langsung diponis, nggak bisa, sesat, menyimpang, nggak bisa. Ya khilaf masyhur di kalangan para ulama. Gitu ya. Nah, ada seorang ustaz, tidak bisa lagi. Ngajar taklim pakainya jubah putih tapi menggunakan koko ireng. Jubahnya putih tapi menggunakan kolam suaranya hitam. Wah, hisbi. Gak ada yang mutarif sama dia. Hati-hati, itu namanya keblinger dalam hukum seseorang. Ini hukumnya sunnah. Warnanya itu hukumnya sunnah, mau putih, mau hitam, mau apa. Boleh-boleh aja, Pak. Pakai kolam suara itu hukumnya sunnah, adatnya kaum muslimin. Terkait yang masalah warna itu bebas. Paham ya? Jangan lu. Yang tahu gini gitu. Madan lucu, Ustaz. Ada apa ya? Ustaz Dege kan ini jubah putih dan kolam suai ireng. Saya ketawakan. Itu perkara mubah. Perkara yang mubah. Mungkin kita bisa ngomong ke Afan Ustaz. Yang cari yang afdol ya Ustaz. Cari yang afdolnya Ustaz. Yang putih saja Ustaz. Saya kepingin yang pakai ini kok. Enggak boleh. Tidak boleh Ustaz. Ya, satu sisi saya kepingin menarik simpati masyarakat sekitar. Nah, kalau begitu, dikasih masukan berikutnya. Kalau begitu Ustaz, asalnya lebih familiar lagi. Pakai baju koko saja. Pakai sarung, baju koko, kemudian pakai songkok nasional. Lebih mubah dan familiar. Dan kalau itu menggabungkan antara jubah dan itu, jadi kayak agak sedikit tradisi Ustaz. Masyarakat sekitar jubah juga kurang familiar. Masa lihat atasnya senyum dan bawahnya cemberut. Artinya disesuaikan dengan kondisi. Jangan setengah-tengah lagi. Kalau kau ingin tak lihat berpuluh, maka yang pas sesuai yang dipandang itu sedap. Tadi ingat atau jangan mengharamkan atau jangan mensikapi dengan keras. Itu merupakan perkara yang mubah. Gitu ya. Hanya di dalam dipandang oleh salafi itu belum familiar. Misalkan saya menggunakan juga putih terus saya sokok nasional gitu. Kira-kira itu pandang saya gimana? Geli-geli gitu kan? Apa kau tahu itu? Tuh, apa kau tahu semuanya? Kenapa? Supaya jangan menimbulkan perkara ya. Pakai yang putih. Yes. Gitu ya. Nah. Allah Ta'ala alam bisawab. Mohon dijelaskan tentang hadis undur makola wala tandur mankola dengan materi yang dijelaskan terkait dengan orang-orang yang tidak diambil ilmunya. Yang pertama mohon maaf, itu bukan hadis.

tulisannya bagus banget. Ada yang saya nggak tahu jawabannya, ada yang nggak mungkin dibacakan di sini. Nggak mungkin dibacakan di sini. Agar baik-baik, cukup insya Allah ya. Kok diem? Cukup lagi. Ini sama dengan 1.30 lagi. Tadi jam 12 lebih 20, sekarang jam 1 lebih 45. Kalau bisa sama ya, jam setengah lagi. Cukup insya Allah ya. Cukup. Oh, cukup Ehon ya. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semakin selektif dalam menjadi guru. Dan semangat dalam mengkaji agama dari guru-guru yang benar. Amin ya rabbal alamin. Qafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.